بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang dihafal hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisun qasirun. Yang dari Sumatera. Yang dari Kalimantan. Yang dari Sulawesi sampai Papua. Yang dari Jawa, Bali sampai Sumbawa. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz al-Muttin Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi Kitabul Hajj Babu dhabhir rajulil baqara an nisa'ihi min ghairi amrihinna. Bab seseorang laki-laki menyembelih sapi atas nama istri-istrinya, namanya an atau mewakili. Mewakili atau atas nama istri-istrinya dengan tanpa ada perintah dari para istri tersebut. Nah, bab ini barakallahu fikum padanya ada beberapa masail. Yang pertama adalah Al-Baqarah, sapi termasuk hewan hadyu dan hewan udhiyah, hewan kurban. Ada wadih. Masalah yang kedua adalah untuk al-baqarah, sapi itu tuzbah. Al-baqaratu tuzbah. wa huwal afdal wa yajuzu nahruha. Sapi itu disembelih dan itu yang lebih afdal, tetapi diperbolehkan juga dinahr. Wa huwa qaul jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, sapi itu dizabah. Zabah. Boleh dinahr. Sementara kalau unta, unta itu dinahr. Boleh dizabah. Ini pendapat jumhur ulama. Baik, apa perbedaan antara zabhun dan nahr? Kalau az-zabh itu memutus dua urat besar di leher, kemudian memutus bagian pernafasan dan untuk makan. Ada empat yang diputus di leher. Dua urat besar, bagian nafas dan bagian makanan. Ada zabah. Adapun nahr, an-nahr itu barakallahu fikum adalah menusuk bagian nahr hewan, kemudian ditusuk, kemudian dinaikkan ke atas. Jadi bukan disembelih, tapi jadi tusuk kemudian dinaikkan ke atas. Posisi nahr itu kaki bagian depan ditekuk satu. Karena ada empat kaki hewan ya. Dia dibikin menderum. Menderum dengan cara kaki yang satu ditekuk. Ditekuk. Nah, tekuannya dikasih diikat. Sehingga dia menderum sambil miring begini. Ketika dia miring begini di bagian nahrnya itu ditusuk. Ya, bismillah. Tusuk dinaikin ke atas. Nahr ini biasa pada onta. Onta kan kepalanya agak mendongak, lain dengan sapi. Ya, itu nahr. Nah, pada sapi itu afdalnya dizabah. Sembelih. Boleh dinahr. Bagi yang bisa menahr sapi, silakan dinahr. Dan sah. Kalau onta, afdal dinahr. Tapi boleh juga ditebah. Nah, ada qaul jumhur. Selama ini yang antum perhatikan apa? Zabah. Adapun kambing, zabah. Mati nahr. Difaham insyaAllah ya. Nah, di sini Al-Bukhari rahimahullah memperhatikan. Pada babnya menggunakan bahasa babu zabah. Menggunakan bahasa zabah. Tapi hadisnya menggunakan bahasa nahar. Nahar. Ini maksudnya beliau. Ya, beliau menggunakan babu zabah rajul. Untuk menggambarkan zabah untuk sapi itu afdal. Hadisnya menggunakan lafaz nahara, menahr. Untuk menunjukkan an-nahru jaiz. Itu termasuk fiqihnya Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Difahami insyaAllah ya? Masalah yang berikutnya, yang keberapa? Masalah yang ketiga. Ialah yang dibahas sekarang ini. Bolehnya seorang suami menyembelihkan hewan udhiyah atau hadyu atas nama istrinya dengan tanpa perintahnya. Ya, yang disebutkan dalam bab ini. Kalau pemberitahuan, ya, dikasih tahu, kalian nanti wahai para istriku nyembelih hewan hadyu atau nyembelih hewan korban sapi. Pas ketika waktu penyembelihan, tidak bilang sama mereka, tidak menunggu perintah mereka, langsung disembelihkan atas nama mereka. Ada Yesus. Diperbolehkan dikarenakan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Difahami ya, tidak harus menunggu izinnya para istri gitu loh. Yang penting mereka tahu akan disembelihkan hewan hadyu atau hewan kurban. Yang menangani istrinya atau yang lainnya sembelih atau nahar dengan tanpa perintah instruksi dari para istri. Taunya selesai jadi dikasih daging. Barakallahu fikum. Masalah yang keempat. Bolehnya memakan daging sapi. Jawazu akli lahmil baqarah. Bolehnya memakan daging sapi. Yang pertama, dikarenakan sapi termasuk hewan kurban. Termasuk hewan hadyu. Yang kedua, halal. Termasuk bahimatul an'am. Yang ketiga, karena Rasulullah SAW memberikan daging itu kepada para istrinya. Itu untuk dimakan. Kenapa disebutkan masalah ini? Ada sebagian pihak yang memakruhkan makan daging sapi. Mereka bilang lebih afdal daging kambing. Daging sapi memiliki sekian banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kurangan, apanya begitu mengandung sedikit penyakit dan segala macam. Tapi ini semuanya tidak dibenarkan. Boleh makan daging sapi. Kalau mau diperbandingkan mana yang lebih zen, daging sapi atau daging kambing, jawabannya? Jawabannya? Zen yang mana? Anda senang mana? Loh. Membandingkan secara hukum, jangan menggunakan selera pribadi. Kalau bicara mufadalah, perbandingan mana yang lebih afdal, lahmul baqar am lahmul ghanam, jawabannya? Hah? Lahmus syat afdal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW paling suka daging kambing. Ya. Dia paling suka daging kambing. Tapi boleh makan daging sapi. Jangan karena senang daging kambing, lalu mengharamkan sapi. Itu sudah menyalahi hukum syariat. Silakan Anda memakan daging kambing, Anda suka daging kambing, dan tidak ada masalah. Silakan bagi mereka memakan daging sapi. Begitulah sebaliknya. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya adalah al-aklu min lahmil udhiyah. Al-aklu min lahmi al-udhiyah wal hadi. Diperbolehkan memakan daging korban atau daging al-hadiyu. Yakni bagi mudhahi. Bagi orang yang berkorban dan bagi orang yang menyembelih hadiyu. Bahkan disyariatkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib memakan sebagiannya. Apa ayatnya? Faidha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Apabila rusuknya telah terjatuh, apabila hewan hadyu hewan korban telah terjatuh dan tersembelih. Fakulu minha, hendaklah kamu memakan minha daripadanya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sehingga diperbolehkan bagi mudhahi, bagi yang berkorban atau bagi yang hadyu untuk menikmati sebagian daging korbannya atau daging hadyunya. Minha. Barakallahu fikum. Adawabih. Sekarang kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يوسف معروف يهدي النساء دمشقي أحد العبادلة salah seseorang yang bernama Abdullah. Ada empat ulama besar pada era itu yang namanya Abdullah. Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Hadza Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Abdurrahman. Abdullah ibn Wahab Al-Misri. Empat ulama pada masanya namanya Al-Abadilah. Abdullah bin Yusuf ini termasuk yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Min asbatin nasi Malik. Qala akhbarana Malikun. Imam Malik. Malik bin Anas bin. Apakah beliau putranya Anas bin Malik? Al-jawabullah. Beliau bukan putranya sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ayah beliau. Malik bin Anas bin Malik. Aslinya dari mana? Asluhu minain? Madinah. Dari Yaman. Beliau himyari asbuhi. Asli dari kabilah asbuh. Dari kabilah himyar. Al-himyari. Cuman mbah-mbah buyutnya trans ke Madinah. Dan beliau lahir di Madinah. Sehingga dikatakan Al-Madani. Al-Himyari Al-Asbuhi Al-Madani. Beliau juga dikatakan sebagai At-Taini. At-Taini. Dikarenakan mbah buyutnya dulu. Maula Tainiyin. Wala dengan Hilf. Janji setia. Namanya Hilf. Tahaluf. Saling janji setia. Dengan apa namanya. At-Taymiyun. Sehingga dengan At-Taymi. An Yahya ibn Sa'id. Wal-Ansari. Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kalau di topokoh yang sebelah sini. Itu al-Ansari. Tapi kalau Yahya bin Sa'id di topokohnya Imam Malik. Itu Yahya bin Sa'id al-Qattan. Hakala. An Amr binti Abdurrahman. Qala. Amrah ini termasuk sayyidatu tabi'in. Termasuk sayyidahnya para tabi'in. Sayyidat. Qalat berkata Amrah, samitu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li khamsin baqina min dhil qa'dah. Pada lima sisa bulan dhil qa'dah. Artinya berangkatnya di penghujung dhil qa'dah. Berangkat ngapain? Qala la nura illa al-hajjah. Kami tidak dikasih tahu melainkan untuk haji. Berangkat dari Madinah ke Mekah yang dikasih tahu kepada kami adalah haji. Ya, berangkatnya 5 hari sisa Dzulqa'dah sampai di Mekah sekitar tanggal 4 Dzulhijjah. Jalan kaki ya, dari Mekah Madinah. Falamma danauna min Makkah, maka tatkala kami mendekat dekat dengan Mekah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, man lam yakun ma'ahu hadyun, kepada siapa saja yang tidak memiliki hewan hadyu, idza tafa wasa'a bainas safa marwah ay yahil, apabila dia telah selesai tawaf di Ka'bah dan selesai sa'i Safa dan Marwah untuk tahallul. Ya, untuk tahallul dia cukur rambutnya, lepas baju ihramnya, bisa menggunakan baju biasa, bisa menggunakan minyak wangi dan bisa mengumpuli istrinya. Tahallul. Namanya haji tamattu. Qalat, berkata Aisyah, fadukhila alaina yauman nahri bilahmil baqar. Dimasukkan kepada kami, kami itu para ummahatul mukminin, dimasukkan kepada kami pada yaumun nahr, tanggal 10 Zulhijjah, bilahmi baqar, dengan daging sapi. Fakultu, maka saya bertanya, ma hadza, apa ini? Qala, berkata sang rawi, nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajih. Rasul sallallahu alaihi wasallam nahara, mengulang bahasa nahar ya, Rasul menahar atas nama para istrinya, padahal sapi, tapi menggunakan bahasa nahara. Ada kelas itu. Qala Yahya, berkata Yahya, yani bin Sa'id al-Ansari, fadzakartuhu lil Qasim, maka saya sebutkan hadis ini kepada Al-Qasim. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq rahimahullah. Beliau adalah cucunya Abu Bakar Siddiq. Al-Qasim termasuk salah satu dari 7 ahli fiqih Madinah. Namanya Al-Fuqaha As-Sab'ah. Faqala Abu Bakar, berkata Al-Qasim, atatka dia, jadi Amrah, mendatangkan kamu bil hadis, dengan hadis ini, ala wajhihi, dengan tepat, dengan benar. Disampaikan secara utuh oleh Amr bin Abdurrahman. Fadha insyaAllah ya. Fawaidnya dan masailnya saya kita bahas sebelumnya. Barakallahu fikum. Waqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babun nahri fi manharin nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Ini yang harus hafalkan. Saya pilihkan yang pendek-pendek. Gitu ya. Bab nahr, menyembelih hadyu, fi manharin nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat Rasul menyembelih, manhar, di manharnya Nabi, di Mina. Ini berkaitan dengan masalah menyembelih hewan hadyu bagi para jemaah haji. Baik, masalah pertama yang diangkat adalah adzabhu wan nahru jaizan. Adzabah wan nahr, kedua-duanya boleh. Semuanya boleh. Apa yang afdal? Kalau sapi dizbah, kalau unta dinahr, itu yang afdal. Yang kedua, untuk para jemaah haji yang mampu, bagi yang mampu, afdal lebih diutamakan menyembelih hewan hadyunya di manharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, al afdal liman istata'a minal hujjaj ay yadhbahu al-hadiya fi manharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal, yang lebih utama bagi para jamaah haji yang sanggup, yang mampu untuk menyembelih hewan hadiyunya di manharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat Rasul menyembelih hewan haji di Mina. Kenapa dikatakan afdal? Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadzal manhar wa Mina kulluhu manhar atau kullu Mina manhar. Hadzal manhar nunjuk tempat beliau nyembelih haji. Inilah tempat nyembelih haji. Wa kullu Mina manhar dan semua wilayah Mina manhar tempat nyembelih hewan haji. Kata-kata ini barakallahu fikum ini disebutkan dalam beberapa riwayat ya yang menunjukkan afdaliyahnya manharnya Rasul ada sisi keutamaan di situ walaupun boleh menyembelih hewan haji di semua wilayah Mina. Itu pembahasan berikutnya. Jawazun nahri wadzabhi fi Mina kulliha. Bolehnya adzabah dan nahr di semua wilayah Mina. Baik. Di mana letak manharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana letak manharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam atsar dari Tawus kana manzilun nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina an yasaril musalla kana manzilun nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina an yasari al musalla. Dulu tempat singgahnya Rasul di Mina di sebelah kiri musalla. Dari asar ini diambil faedah oleh sebagian ulama bahwasanya manharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan Masjidil Khauf. Manharnya Rasul itu dekat dengan Masjid Al-Khawf. Masjidnya di Mina itu. Itu berdekatan dengan Jamratul Ula. Ya, dekat dengan Jamratul Ula. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum menghadap ke arah Jamarat. Anggap depannya ini Jamarat. Antum dari arah Muzdalifah menuju ke arah Jamarat. Baik. Di sebelah kiri antum ada masjid. Sudah mendekati lokasi Jamarat. Itu ada masjid namanya Masjid Khauf. Kemudian yang pertama kali antum jumpai itu Jamratul Ula. Itu dekat dengan masjid. Maju lagi Wusta. Yang paling jauh Aqabah. Di wilayah itulah yang namanya manharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu dulu. Sekarang ini barakallahu fikum untuk manhar ada tempat khusus dikasih pelangnya. Manhar, manhar, manhar. Tempat penyembelihan hewan kurban di Mina. Baik, ala kulli hal itu babnya afdaliyah kalau mampu. Bagi yang tidak mampu, maka bisa menyembelih hewan kurban di semua wilayah Mina. Barakallahu fikum. Dan rata-rata untuk jamaah haji sekarang, itu ada yang mengurus manharnya. banyak mereka langsung memasukkan ke pemerintah Saudi. Nanti pemerintah Saudi yang mengurus manhar mereka. Terus sebagainya meminta wakil mereka, orang ditunjuk khusus, mencarikan hewan yang diminta dan disembelihkan untuk mereka. Kalau meminta dagingnya, dikasih. Mau meminta lengkap dengan nasi bukhorinya, dikasih. Barakallahu fikum. Tapi umumnya untuk jemaah haji Indonesia ini, tidak tahu, yang penting beres. Gitu. Nah, kalau kita haji, enggak semata-mata yang penting beres. Bereskan dagingnya bawa kemari. Sekalian. Barakallahu fikum. Nah, kemarin sempat di dua kali kita orang haji diserahkan masakannya. Jadi baru datang sorenya atau malamnya gitu, kasih beberapa nampan supaya bisa merasakan daging hadiu kita. Gitu. Wis kadung cuapek, jadi mangani kata pelezat. Haji yang kedua. Kalau pada haji yang kedua malah diantarkan ke hotel. Enggak sempat gitu ya. Diantarkan ke hotel, nanti dimakan di hotel. Nah. Lanjut, kita baca hadisnya supaya antum hafalkan yang pendek. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali. Dikenal dengan Ishaq bin Rahawai. Syekh al-Bukhari ada. Ini adalah sahabat terdekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ishaq bin Rahawai inilah yang pertama kali memiliki ide mengumpulkan hadis Rasul yang sahih saja. Ini ide pertamanya Ishaq bin Rahawai. Disampaikan kepada muridnya Imam Bukhari yang langsung mengambil tersebut. Sudah mengerjakan sampai selesai yang sekarang membaca Sahih Bukhari. Itu ide pengumpulan kitab ini dari gurunya Ishaq bin Rahawai. Sami'a Khalida ibn al-Harith. Qala haddathana Ubaidullah ibn Umar al-Umari. Termasuk zuriyatu Umar bin Khattab. An-Nafi' Nafi' Maulid bin Umar. Anna Abdullah radhiyallahu anhu. Bani Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai beliau. Kana yanharu bil fil manhar. Abdullah bin Umar dahulu memenahr di manhar. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, manhari Rasulullah SAW. Yani di manharnya Rasul SAW, tempat Rasul menyembelih hewan hadiyunya. Artinya sudah masyhur kala itu tempatnya ini. Ibnu Umar sengaja untuk itu. Ini menunjukkan syiddatu al-ittiba. Ya, mengandung faedah syiddatu al-ittiba. Betul-betul Ibnu Umar itu sangat-sangat perhatian dengan bab ittiba sunnah. Mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tempat nyembelih itu dipersiskan seperti tempat yang Rasul menyembelih. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim al-Munzir. Qala haddathana Anas bin Iyad. Qala haddathana Musa bin Uqbah. An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wasiya Ibn Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Kana yab'atsu bihadih. Belum mengirimkan hewan hadiyunya. Min jam'in. Dari jama'. Namanya dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah. Min akhiril lail. Dari akhir malam. Jadi malam 10 Dzulhijjah. Hatta yudkhala bihi manhar Nabi SAW. Hingga hewan hadiyu itu dimasukkan ke dalam manharnya Nabi. Tempat Rasul menyembelih hewan hadiyu. Mahujajin. Dikirimkan bersama dengan para jamaah haji yang lain. Fihimul hur wal mamluk. Pada mereka ada yang merdeka, ada yang hamba sahaya. Jadi hewan hadiyunya dikirim lebih dahulu. Beliau mabit di Muzdalifah tanggal 9, malam tanggal 10. Dikirim terlebih dahulu malam harinya. Supaya besok sudah standby di manharnya Rasul. Keesokan hari tanggal 10. Ketika beliau melepas Aqabah, langsung ke Manhar menyembelih hewan haji. Barakallahu fiik. Intinya adalah menyembelih hewan haji di Mina itu di Manhar. Itu lebih afdal bagi yang mampu. Yang tidak mampu, maka al-Manhar kulluha Mina. Manhar Mina, Mina kulluha Manhar kebalik. Mina semua tempat menyembelih haji. Barakallahu fiikum. Nah, antum hafalkan hadis yang pendek. Ya. Yang mana ini? Yang kedua. 1711. Antum apa yang ini ya? Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Apakah disyariatkan berjabat tangan antara mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan ketika akad nikah? Tidak ada. Fatwa Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tidak ada sunnahnya, tidak ada persyaratannya. Ini termasuk kebiasaan yang tidak ada dalil atau hujjah. Ini saya sebutkan juga di buku Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Silakan membacanya barakallahu. Jadi ya begini aja. Nah, cuma dikarenakan yang umum di tengah-tengah masyarakat di KUA juga jabat tangan, harus sampaikan, Pak, ini bukan syarat nikah loh Pak. Supaya mengerti, nanti kalau sekarang itu nggak mau jabat tangan, kita nggak sah lagi nikahnya. Ini sah-sah saja, Pak, nggak harus gitu. Di zaman pandemi seperti sekarang ini sebagai alasan yang sangat kuat. Pak, pandemi Pak ya, nggak usah pakai jabat tangan. Udah tuh pegang mic supaya kedengaran. Wali yang mengatakan angkah tuka, zawaj tuka, kobil tu. Yang paling gampang itu yang mempelai laki-lakinya. Cukup mengatakan apa? Kobil tu. Selesai. Saya kan? Sana. Jangan, saya. Apa harus dibuka lengkap gitu? Kobil tu, nikah, zawijah, fulan, gak harus kan? Gak harus. Cukup kobil tuh. Penantian sekian puluh tahun berhenti yang ada kata kobil tuh. Barakallah. Bukankah Rasulullah SAW haji hanya sekali di Haji Wada? Iya. Beliau haji sekali. Selebihnya adalah umrah. Apa hukum menggabung puasa Asyura dengan puasa Ayyamul Bidh? Enggak mungkin digabung, tanggalnya beda. Asyura kan 9, 10, maksimal 11. Ayyamul Bidh 13, 14, 15. Digabung bagaimana? Melanjutkan maksudnya. Enggak masalah. Dikarenakan sudah beda hari dan beda niat gitu loh. Besok hari Rabu, tanggal 9 Muharram, masuk Asyura besok ini. Rabu, Kamis, Jumat, maksimal kan 9, 10, 11. Sabtu, atau enggak puasa tanggal 12 ya. Kira. Nah, Ahad, Senin, Selasa, puasa Ayyamul Bidh. Tabas, enggak masalah. Itu bukan namanya menggabungkan maraton gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Secara tanggalan pemerintah kita dan penanggalan pemerintah Saudi, Rabu besok tanggal 9 Muharram. Ya, afdalnya 9, 10 menyelisih ahli kitab. Wah, ada yang mengatakan yang lebih sempurna lagi 9, 10, 11. Dan yang semata-mata boleh tanggal 10-nya. Bukan tanggal 9-nya, bukan tanggal 11-nya. Semoga diberi taufik, diberi kemudahan untuk bisa berpuasa keesokan hari. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak ada libur taklim saya. Besok tetap Darus Am Jami' Sahih. Ya. Ya, buka puasa kan sudah buka. Biasa puasa juga, buka sudah taklim lagi setelah itu. Ganjal perut, nanti habis Darus Am baru makan. Al-hadiyu itu untuk jamaah haji disebut dengan hadiyu. Udhiyah itu untuk selain yang jamaah haji. Sama-sama nyembelih hewan di hari yang sama 10-13. Atau yang para hujjaj dinamai al-hadiyu. Selain hujjaj dikasih nama udhiyah. Ada beberapa hukum yang berbeda dikarenakan tempatnya berbeda gitu. Kayak tadi nahar di manharnya Rasul itu hadiyu bukan udhiyah. Antum di sini enggak mungkin di manharnya Rasul. Itu udhiyahnya antum ya tempatnya antum. Bagi mereka yang haji nyembelih hadiyunya di manharnya Rasul atau di semua wilayah Mina. Gitu ya. Dan kaitannya dengan masalah manasik hajinya. Ya Allah. Guru Jahm bin Sofwan yang benar Ja'ad bin Dinar atau Ja'ad bin Dirham? Salah semua. Yang betul Ja'ad bin Dirham dengan tanpa alif. Ja'ad bin Dirham. Ini jangan-jangan mau ada ulangan ini. Khair insya Allah. والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. Ja'ad bin Dirham dan Ja'ad bin Sofwan itu dikafirkan para ulama. Apa keutamaan puasa Arafah? Lewat ya, Aki. Yang afdal puasa di tanggal berapa? Loh, Arafah satu aja, tanggal 9 Zulhijjah itu Arafah ya. Kayaknya dia di benaknya itu adalah Asyura. Tangannya nulis Arafah. Gitu. Jadi enggak sinkron antara ini sama ininya. Yang Asyura bu haram yang dipas tadi ya. Masya Allah. Afan Ustaz, apakah rokok itu haram? Santri yang tanya ini. Maksudnya. Tidak paham lah insya Allah. Iya, rokok itu haram. Dikarenakan mengandung sekian banyak kemadharatan secara medis. Kesehatan. Dan itu diharamkan dalam Islam. Apakah yang menjualnya berdosa? Lah iya. Yang menjual barang haram nih. Dosa dia. Apakah hukumnya sama kayak khamr? Dari sisi keharamannya sama, tapi tingkat keharamannya berbeda. Kalau khamr mansus alaih, dinaskan keharaman dalam Al-Qur'an. Rokok tidak. Rokok menggunakan kaidah umum dan dalil secara umum. Tapi sebenarnya haram. Haram itu kan bertingkat-tingkat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ya, enggak mungkin lah santri sunni salafi kok rokoan. Nah, gitu ya. Kalau senang rukuan, iya. Ini rukuan kan senang salat ya. Rukuan gitu. Ini kalau rokoan itu enggak ada ya. Kalau sampai ada yang ketahuan rokoan, wah, itu perlu dianu ini. Ya, langsung di drop out. Masya Allah. Ada yang bertanya tentang masalah siapa dan apa tuh hizbi. Masya Allah. Kapan orang dikatakan hizbi? Wah, itu perkara besar ya, bukan perkara yang ringan. Al-hizbiyah itu dikatakan sebagai sebuah hizbiyah ketika terpenuhi padanya beberapa poin penting. Satu, adanya mukhalafatus sunnah. Ini poin pertamanya. Ada perkara yang melanggar sunnah. Dan ini berkaitan dengan perkara akidah. Berkaitan dengan masalah barakallahu fikum ibadah, ritual ibadah. Berkaitan dengan masalah manhajiyah, metodologi dalam beragama. Berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip dalam berdakwah. Kalau dalam perkara akhlak, enggak. Dipahami ya? Ada unsur mukhalafah yang pertama. Berarti ini sudah enggak beres. Gitu. Kemudian ditambah lagi dengan unsur al-asabiyah alaiha. Fanatisme di atas mukhalafah tadi. Fanatik di atas kesalahan tadi. Penyimpangan tadi. Yang ketiga, at-taqlidul a'ma 'alaiha. Membebek secara buta. Wis bebek, kerjaannya mengikut tok, picek lagi. Nah, itu namanya kan at-taqlidul a'ma, membebek secara buta gitu. Betul-betul sudah membabi buta. Babi buta lagi, kayak gitu ya. Namanya at-taqlidul a'ma. Sudah? Yang keempat ada unsur al-wala wal-bara' al-dayyiq 'alaiha. Membangun cinta dan bencinya di atas mukhalafah tadi. Yang bersama dengan kami, teman kami, ahuna begitu. Yang menyelisihi kami maka dia adalah musuhnya kita orang. Ketika terkumpul empat-empatnya ini dikatakan hizbiyah. Orangnya dikatakan hizbi. Paham ya? Paham tak ini? Paham tak? Tulangi lagi. Tidak usah kan? Jadi ada empat unsur utama. Yang paling pokok ini dulu. Mukhalafah dulu. Ada penyimpangan pada akidah. Ada penyimpangan pada manhaj dalam beragama. Ada penyimpangan dalam pemahaman dan pemikirannya. Ada penyimpangan dalam prinsip dakwahnya. Ada penyimpangan pada ritual ibadahnya, amaliyahnya. Sudah salah, ta'asub lagi. Fanatik kepada penyimpangan tadi. Wataqid buta lagi. Dan seperti itu membangun cinta dan bencinya al-wa dan baroknya di atas mukhalafah tadi. Ini namanya hizbiyah. Walaupun cuma satu orang. Paham? Walaupun cuma satu orang. Namanya hizbiyah. Dia membangun sebuah hizbiyah. Orang yang namanya hizbi. Apalagi ini terjadi pada sebuah komunitas. Jamaah. Sebuah kelompok. Paham dong? Dengan empat poin tadi. Dikatakan jamaah hizbiyah. Sudah? Paham namanya hizbiyah ini? Baik. Terkait dengan vonis kepada orang dikatakan hizbi, itu babnya lain. Babnya lain. Menvonis seseorang dengan hizbi dikarenakan ada padanya empat poin tadi, butuh proses. Jadi enggak langsung. Dikarenakan vonis langsung. Kalau terkait dengan secara umum yang terkumpul pada lima poin di apa namanya hizbi, bisa. Tapi kalau vonis anta hizbi, fulan hizbi, alan hizbi, ini hizbi, ada proses. Di samping empat poin tadi terpenuhi pada dirinya, proses ada apa namanya sebelumnya ada upaya munakosa, munasohah, dinasihati terlebih dahulu, dijelaskan semua penyimpangan dia dan segala macamnya. Baru ketika dia mu'anid, menentang, tidak menerima nasihat dan segala macam, baru turun vonis hizbi pada dirinya. Kalau sudah dikatakan hizbi, itu sinonim dengan kata-kata mubtadi, munharif. Sehingga tidak mudah para ulama itu mengatakan demikian. Dipahami ya? Panjang prosesnya, dan itu biasanya kalau terjadi pada sosok yang dikenal secara meluas, Itu bedanya para ulama sunnah yang tampil untuk membicarakannya. Hadza huwa. Sehingga tidak gampang mengatakan fulan hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Tidak gampang. Dan itu bukan ciri-cirinya seorang sunni salafi. Di antara kelompok-kelompok saat ini yang sangat mudah sekali untuk mengklaim orang lain dengan hizbi, dengan tambah hujjah yang kuat dan jelas, Al-Hajawrah. Al-Hajawrah. Dan ikutnya Al-Hajuri. Yahya bin Ali Al-Hajuri. Namanya Hajawrah. Wish, di antara mereka aja saling menghizbikan. Saling menghizbikan. Tokoh Hajuri di Jawa ini dihizbikan sama yang lainnya. Antum tahu tokohnya mereka di Jawa ini? Hah? Tahu enggak? Itu oleh mereka dihizbikan. Abu Fulan al-Hizbi al-Mubtadi. Luar biasa. Sebelumnya, wah dilulukan. Wah, Syekh Al-Qari, Al-Qadha, gitu, Masya Allah. Sekarang, Hizbi, Mubtadi. Mereka sendiri yang menjitukan. Gitu. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia buka TN. Hizbi, Mubtadi. Masya Allah. Kayak pisang gorengnya. Allah Ustaz. Itu mereka. Ba'suhum bainahum syadid. Pertikaian di antara mereka sangat keras. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syadda. Itu bukan ahli kitab loh ya. Ayatnya terkait dengan ahli kitab, tapi terkait dengan kondisi mereka sekarang seperti itu. Terus sudah sama dahulu kalah biasa. Barakallahu fikum. Jangan tanyakan terkait dengan doa salafiyin sudah khatam dalam kamus mereka. Min awal, dari mulai awal pembahasan al-Hajawrah, entek ngamek wis. Yang ngomong ini dari mulai awal sudah. Allah musta'an. Kalau kelas nasional ranking 2 atau 3 gitu. Jajan hizbiyin dengan mereka. Kalau internasional, seingat saya kemarin nomor 16 apa ya? Luar biasa. Dulu banget. Hakan. Gitu ya. Nah, varian barunya itu nggak menggunakan bahasa hizbi, menggunakan bahasa surfuk. Tapi su'fuk dalam kamus mereka syarun min ahli bidah. Tahu su'fuk? Goblok. Nah, orang yang tidak punya modal masuk pasar. Itu orang goblok. Jahil, tapi dikatakan lebih jahat daripada ahli bidah. Itu kan juga goblok juga kan begitu ya. Allah Nusa'ad. Tapi itu yang terjadi. Gitu lah, ya, Pak. Nah, ini terjadi pada jamaah musafiqah. Tokohnya adalah Muhammad bin Hadi. Barakallahu fiik. Yes. Jadi surfuk. Khawatirnya untuk yang bawahan-bawahannya ini, grassroots-nya ini taunya goblok. Enggak ngerti kalau atas saja itu meyakini kata-kata surfuk itu syarrun min ahli bidah. Fulan surfuk sama dengan mubtadi. Syarr dan mubtadi. Parah ya, akhi. Tidak gampang itu. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Jangan bermudah-mudah untuk mengklaim orang lain dengan sebuah tuduhan-tuduhan yang tidak ada hujjah ilmiahnya. Walaupun kamu tahu misal fulan ada perubahan. Tidak semua orang yang berubah langsung kamu katakan hizbi. Tidak semua orang yang berubah kamu katakan mubtadi. Itu hukum syar'i. Ada konsekuensinya. Ada ketentuannya, ada prosesnya, ada pertanggungjawabannya, tidak gampang. Apalagi terkait dengan perkara akhlaki ya. Barakallahu. Tidak ada sejarahnya di kalangan salafun salih mereka mengklaim seseorang hizbi dikarenakan suul khuluq, karena akhlak yang jelek. Tidak ada. Jadi disebutkan sama Syekh Al-Alamah Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah dalam risalah bantahan kepada Sulaiman kepada Ibrahim al-Haili, apa? Kepada Ibrahim al-Haili. Punya sini, ada di rumah. Tidak ada sejarahnya itu. Dia salafi. Dia buruk akhlak, tapi dia salafi. Barakallahu fikum. Tidak ada orang dikeluarkan dari salafiyah, dikatakan sebagai hizbi, dikatakan sebagai mubtadi, dikarenakan akhlak yang buruk. Hati-hati ya. Di zaman sekarang ini, ada dua penyikapan yang sama-sama ekstrim. Yang pertama ekstrim dalam mengklaim orang lain, yang kedua ekstrim dalam enggak menyikapi orang lain gitu. Yang ini mutasyaddid fi fi ta'yin, yang ini fi tamyiz. Ini gampang menfonis, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit sufuk, dikit-dikit mubtadi, dikit-dikit macam-macam. Yang ini masih harakah. Sudah waktunya gitu, masih gitu ya. Jadi enggak demikian, tapi harus tengah-tengah, ada waktunya menyatakan fulan hizbi, fulan su'huk dengan makna yang benar, fulan mubtadi. Itu panjang prosesnya, ya. Tidak semudah yang dibayangkan, barakallah. Jadi paham insyaallah. Paham? Ayo talabah. Ya, jangan bergampang-gampang ya. Loh kan, sudah berubah Ustaz. Apanya yang berubah? Ya, sebagian manhajnya telah berubah. Terus kenapa? Ya kan hizbi, belum tentu. Gak semudah yang membayangkan. Bisa kamu mengatakan dia dalam satu poin ini ada perubahan pada dirinya. Tapi untuk kamu katakan hizbi, belum bisa. Itu vonis. Difahami soalnya? Difahami gak? Barakallahu fikum. Jadi jadilah pertengahan dalam bab ini. Supaya bisa pertengahan, ngaji disi. Belajar yang bagus. Dan jangan tersibukkan dengan dunia ini. Ini ada bagiannya. Ini bagiannya para ulama dan para masyayikh. Antum belajar ilmu yang ada. Antum pahami kaidah. Kaidah manhajiyahnya. Kaidah akidahnya dan segala macamnya. Dalami ilmunya. Antum bisa memahami kalamnya para ulama ketika menfonis orang lain dengan sebuah hizbiyah. Kenapa dikatakan hizbi? Antum bisa menelaah. Oh ya karena ini. Ini dan ini. Bukan kamu yang tampil hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Ente sofok. Dengan mana jahil. Dengan mana jahil. Bukan berarti. Barakallah. Gitu ya. Nah, kok melek semua? Udah kangen ya? Saya insya Allah. Sekali bicara kayak gini supaya bisa memahami dengan. Tapi ini umum loh ya. Jangan ditarik sana kemari loh ya. Ini pembahasannya umum. Terkait dengan masalah ketentuan para ulama dalam menghizbikan seseorang. Empat poin tadi disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatwa Syekh Rabi juz yang ke-14 pembahasan masalah al-hizbiyah. Itu beliau bawakan kalam panjang kapan dikatakan sebagai hizbiyah. Ada empat poin tadi: al-mukhalafah, al-ta'assub, al-taqdil a'ma, al-wala' wal-bradhiq 'alaiha. Paham ya? Dan hizbiyah belum apa enggak mesti sebuah kelompok. Satu-satu orang dikatakan sebagai hizbiyah. Dikarenakan pemahamannya barakatuhum. Dan lebih dikatakan hizbiyah ketika ada sebuah jamaah yang demikian keadaan. Barakallahu fikum. Nakafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.